Syarat-syarat kias. Kias mempunyai beberapa syarat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Kias itu tidak dianggap atau tidak diterima jika bertabrakan dengan dalil nas atau ijmat atau pendapat para sahabat. Jika kita berpendapat bahwa pendapat sahabat dapat dijadikan sebagai hujjah. Kias yang bertabrakan atau bertentangan dengan nas dinamakan fasidul i'tib. Contohnya, pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang rasyidah, balig dan berakal sah menikahkan dirinya sendiri tanpa wali karena dikiaskan dengan sahnya dirinya jika melakukan jual beli tanpa wali. Ini adalah kias fasidul i'tibar karena bertentangan dengan nas, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali. Yang kedua, hukum perkara yang asal, yang pokok, ditetapkan berdasarkan pada nas atau ijma. Jika hal itu ditetapkan berdasarkan kias, tidak sah dijadikan sebagai sandaran kias. Yang dapat dijadikan sandaran kias hanya pokok yang pertama, karena kembali padanya lebih utama. Di samping itu, kias far'i yang dijadikan pokok kadangkala tidak benar, dan karena kias terdapat terhadap cabang kemudian dikiaskan lagi kepada pokok adalah sesuatu yang bertele-tele tanpa membawa faedah. Contohnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa riba itu berlaku pada biji-bijian karena dikiaskan kepada beras, sedangkan berlakunya riba pada beras dikiaskan kepada gandum. Kias model seperti ini tidak benar, namun dikatakan bahwa berlakunya riba pada biji-bijian itu dikiaskan kepada gandum karena dikiaskan kepada pokok yang ditetapkan oleh nas. Yang ketiga, hukum pokok tersebut punya illah, alasan atau sebab yang diketahui supaya dapat digabungkan antara yang pokok dan yang cabang dalam hal illah tersebut. Jika hukum pokok tersebut bersifat ta'abudi mahdoh, ibadah murni, maka tidak dapat dijadikan sandaran kias. Contohnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa memakan daging burung unta membatalkan wudu karena dikiaskan kepada daging unta disebabkan adanya keserupaan. Dikatakan bahwa kias model seperti ini tidak sah karena hukum pokok tidak mempunyai ilah yang diketahui. Hal ini semata-mata sebagai bentuk ta'abudi yang murni menurut pendapat yang masyhur. Yang keempat, ilah tersebut mengandung makna yang sesuai dengan hukum yang diketahui dari kaidah-kaidah syara', misalnya sifat memabukkan pada khamr. Jika makna yang terkandung sifat yang jauh yang tidak sesuai, maka pengambilan ilah tersebut tidak sah, misalnya warna hitam dan putih. Contohnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Barirah diberi kesempatan untuk memilih tetap bersama suaminya atau bercerai ketika dia telah menjadi wanita merdeka. Dia berkata, saat itu suaminya seorang budak yang berkulit hitam. Perkataan dia hitam merupakan sifat yang jauh yang tidak berkaitan dengan hukum. Karena itu kesempatan memilih ini tetap berlaku bagi budak wanita yang sudah merdeka, yang mempunyai suami budak meskipun warna kulit suaminya itu putih. Sebaliknya, kesempatan memilih ini tidak berlaku bagi budak wanita yang menjadi suami laki-laki merdeka, meskipun suaminya itu berkulit hitam. Yang kelima, ilah di atas terdapat pada cabang sebagaimana terdapat pada pokok. Misalnya, ilah menyakiti terdapat dalam tindakan memukul kedua orang tua yang dikiaskan kepada tindakan mengatakan ucapan uf. Jika ilahnya tidak terdapat dalam cabang, maka kias tersebut tidak sah. Contohnya, dikatakan bahwa ilah diharamkannya riba pada gandum karena ia ditakar. Kemudian dikatakan bahwa riba juga berlaku pada apel karena dikiaskan pada gandum. Kias ini tidak sah karena ilahnya tidak terdapat pada cabang karena apel itu tidak ditakar.